Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku, menyaksikan video pembakaran kalimah syahadat oleh oknum sebuah organisasi benar-benar membuat hati ini sangat pedih, terluka, dan ada rasa mendidih amarah. Namun syukurlah pihak kepolisian sudah melakukan tindakan, segera melakukan tindakan untuk mengamankan, sehingga diharapkan kejadian ini tidak sampai mengundang perpecahan bagi umat Islam. Membakar simbol-simbol Islam ini benar-benar akan melukai hati tidak hanya umat Islam Indonesia, tapi seluruh dunia umat Islam yang beriman. Oleh karena itu, ini harus jadi pelajaran sangat penting. Kepada yang melakukannya, segera taubat. Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, dan laknat azab dari Allah tidak bisa dicegah siapapun, kecuali bersegeralah taubat. Kepada pihak kepolisian, kami mengapresiasi untuk benar-benar melakukan tindakan seadil-adilnya, sehingga tercegah kejadian ini berulang kembali dimanapun. Kepada organisasi yang menaunginya, mudah-mudahan bisa melakukan pembinaan kepada anggotanya, sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak perlu, yang bisa merusak kebersamaan di negeri ini. Dan kepada seluruh masyarakat, khususnya umat Islam, yang mendidih dan terluka hatinya melihat kejadian ini, tetaplah menahan diri, menjaga diri, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas, yang bisa menambah masalah baru bagi negeri yang sedang dilanda banyak ujian ini. Mudah-mudahan kejadian ini besar hikmahnya, sehingga semua pihak sangat bisa menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menciderai kemuliaan agama di negeri yang kita cintai ini khususnya. Terima kasih saudaraku sekalian. Semoga Allah membuka hikmah dari semua kejadian ini, dan kita terus menjadi bangsa yang bisa bersatu di jalan yang Allah berkahi, Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.